بكتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yaitu mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat, di mana kita pada kesempatan yang telah lalu sudah mengetahui betapa pentingnya kedudukan khutbah Jumat di dalam syariat Islam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya seorang yang berbicara di saat khatib sedang menyampaikan khutbah berarti dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Yang ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwasanya yang dimaksudkan adalah tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumatnya. Demikian pula seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan dengan tangannya ya, atau dengan kerak bajunya, dengan yaitu benda yang dibawanya, melakukan perbuatan apapun itu, perbuatan yang iseng tidak ada manfaatnya ya, maka juga dihitung sebagai seorang yang telah melakukan perbuatan yang sia-sia, berarti pahala dari sholat Jumatnya atau dia tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumatnya. Yang kemarin sempat ikhwan tanyakan tentang seorang yang memindahkan kotak infak, ya dikarenakan dia tidak sempat kotak infak, maka ana sempat bertanya kemarin kepada Ustaz Harisman bahwasannya yang seperti itu tidak mengapa insyaAllah Allah Alam Sob. Kemudian Aisyah Salah Fawzan menarikkan termasuk perkara yang hendaknya diperhatikan bagi orang-orang yang mendengarkan khutbah Jumat, bahwasannya sebagian dari mereka ketika mendengarkan khutbah Jumat mengangkat suara untuk berta'awud misalnya, a'udzubillah, ketika mendengarkan ancaman tentang neraka yaitu jam khutbahnya, atau kemudian mendengarkan sesuatu yang ya, dia anggap benar, dia setuju, kemudian dia mengatakan betul, mungkin seperti itu ya, terjadi kadang-kadang atau terjadi kadang-kadang, mungkin biasanya di kalangan ya, orang-orang tua biasanya ya, menaikkan suaranya ya, ketika mendengarkan sesuatu di dalam khutbah yang dia misalnya ini berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendengarkan di dalam khutbah janji berupa surga misalnya, atau mendengarkan sesuatu yang dia setujui dalam khutbah tersebut, ini masuk ya dalam perkataan yang dilarang ketika seorang mendengarkan khutbah. Makanya sama sekali seorang tidak boleh mengucapkan suatu ucapan apapun ya, untuk mengomentari khutbah ya, ataupun untuk yang selainnya ketika khutbah sedang disampaikan. Maka berhati-hati ya, dari perbuatan tersebut, maka kita betul-betul ya, mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya dan menghindarkan perkara-perkara yang bisa menyimpangkan dari memperhatikan khutbah. Ya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan perkara selanjutnya, bahwasanya para ulama rahimahumullah menyatakan bahwasanya sholat Jumat adalah suatu kewajiban tersendiri, ya, bukan pengganti dari sholat zuhur. Ya. Yang walaupun perkara ini tampaknya adalah suatu perkara yang diperselisihkan di antara para ulama, namun ini dirujukkan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban tersendiri, bukan pengganti dari sholat zuhur. Jadi jangan kita menyangka, ya, kita meyakini dalam hati kita bahwasanya sholat Jumat adalah pengganti dari sholat zuhur. Ya. Ini berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata sholatul Jumat rak'atani tamamun wa ghairu qasrin 'ala lisan nabiyikum. Sholat Jumat dua rakaat adalah sholat yang sempurna, bukan sholat yang dikosor. Ya. Kalau sholat zuhur empat rakaat, ya, jangan disangka bahwasanya sholat Jumat adalah sholat zuhur yang dikosor, bukan. Ini sholat yang sempurna, memang dua rakaat, tapi atas sholat tersendiri, kewajiban tersendiri. Kemudian Allah mengatakan ala lisan nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ini yang disampaikan melalui lisan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti ini hadis yang marfu, walaupun zahirnya perkataan Umar yang mengatakannya seperti ini, namun Umar mengatakan inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula apabila kita melihat kepada sholat zuhur, ya, kemudian membandingkan dengan sholat Jumat, maka ada perbedaan, ya, yang banyak antara hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat zuhur dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat. Ya. Dan bahkan sholat Jumat ini lebih afdol daripada sholat zuhur, lebih ditekankan kewajibannya. Ya. Dikarenakan ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat. Ada ancaman yang lebih bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, sebagaimana yang sudah sempat kita lewati, bahwasanya seorang yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hatinya, ya, dari kebaikan. Maka ada ancaman yang lebih, ya, bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, maka ini menunjukkan bahwasanya sholat Jumat itu lebih ditekankan daripada sholat zuhur. Yang tentu saja sholat zuhur adalah termasuk salah satu rukun Islam, ya, di mana salah satu rukun Islam yaitu sholat 5 waktu. Sholat zuhur adalah ibadah yang penting juga, namun sholat Jumat lebih penting dan lebih ditekankan daripada sholat zuhur. Dan demikian pula apabila kita melihat syarat-syarat dan kekhususan-kekhususan pada sholat Jumat, banyak syarat-syarat tersebut yang tidak terdapat pada sholat zuhur. Ya. Kemudian kita lihat juga bahwasanya seseorang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat, maka tidak cukup apabila dia melakukan sholat zuhur misalnya di rumah tanpa hadir ke masjid, ya, yang seperti ini tidak sah baginya. Ya, harus dia datang untuk sholat Jumat, ya, selama masih mendapati waktunya. Ya. Kecuali seorang yang sudah lewat waktunya, ya, maka baru dia boleh sholat zuhur karena sudah terlewat sholat Jumatnya. Namun ketika sholat Jumat, ya, masih dilakukan di masjid, tidak boleh seorang melakukan sholat zuhur ketika dia adalah seorang yang memang wajib untuk mengerjakan sholat zuhur. Ya, siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat zuhur nanti kita akan bahas, ya, setelah ini. ketika seorang terlewat dari sholat Jumat baru melakukan sholat zuhur sebagai apa? Sebagai pengganti dari sholat Jumat. Ya, bukan Jumat yang menggantikan sholat zuhur, tapi apa? Sholat zuhur menggantikan sholat Jumat ketika seorang terlewat dari waktu sholat Jumat, datang ke masjid dalam keadaan sholat Jumat sudah selesai misalnya, ya, atau pada rakaat yang terakhir dan dia tidak mendapatkan ruku, ya, dia melakukan sholat dengan apa? Dengan empat rakaat dengan niat zuhur. Ya. Ini yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu barang siapa yang mendapati imam dalam sholat Jumat mendapati satu rakaat saja, maka dia telah mendapatkan sholat Jumat dan dia menyempurnakannya sebagai sholat Jumat. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka rak'atan minal jum'ati faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat Jumat, maka dia telah mendapatkan salat. Artinya mendapatkan salat Jumat tersebut, berarti menyempurnakannya sebagai salat Jumat dua rakaat. Yaitu minimalnya dia mendapati ruku pada rakaat yang kedua, sempat ruku dengan tumakninah bersama imam, maka dia telah mendapati satu rakaat dari salat Jumat dan dia menyempurnakannya sebagai salat Jumat. Dan seorang yang mendapati salat Jumat tapi kurang dari satu rakaat, ya, dia mendapati imam dalam keadaan imam sudah tidaklah sudah sujud, maka telah terluput dari sholat Jumat. Dia telah terluput dari sholat Jumat. Maka apa yang diniatkan ketika dia masuk untuk sholat bersama imam, dia niat sholat zuhur. Ya. Menjadi makmum kepada seorang imam yang melakukan sholat Jumat, namun dia niatnya sholat zuhur. Apabila imam telah salam, dia bangkit untuk melakukan sholat zuhur empat rakaat yang menyempurnakan dengan melakukan empat rakaat setelahnya. Baik. Mulai ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kepada siapakah diwajibkannya sholat Jumat? Artinya siapa saja yang wajib untuk melakukan sholat Jumat? Maka ada beberapa kriteria yang kemudian menjadikan seorang wajib untuk sholat Jumat. Yang pertama adalah muslim, kemudian dia adalah seorang laki-laki, kemudian dia adalah seorang yang merdeka, kemudian dia adalah seorang yang mukallaf telah dibebani oleh syariat, yaitu akil dan baligh. Siapa yang dikatakan mukallaf? Akil, baligh, dia orang yang berakal dan dia adalah seorang yang telah dewasa. Telah berakal atau dia adalah yang berakal berarti apa? Tidak wajib bagi seorang yang gila, ya, tidak berakal, dan telah dewasa berarti tidak wajib bagi seorang yang masih anak-anak, ya, belum dewasa. Kemudian mustauqin, seorang yang tinggal di suatu daerah, ya, tidak kemudian safar, tidak kemudian juga, ya, berpindah-pindah sesuai dengan musim misalnya, ya, dan nanti akan kita jelaskan. Baik, itu ya, syaratnya muslim, lagi-lagi merdeka, kemudian mukallaf, yaitu mendapatkan beban syariat, atau dengan istilah lain akil baligh, kemudian mustauqin, menjadi penduduk dari suatu daerah, ya, tidak sedang safar dan lain sebagainya. Ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Qari Ibnu Shihab. Secara marfu disahkan oleh Aisyah Al-Albani rahimahullahu taala. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat adalah suatu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim di dalam jamaah. Wajib untuk melawannya secara berjamaah. Illa arba'ah, kecuali empat orang. Abdun mamlukun, seorang hamba sahaya, yaitu seorang budak. Tapi kalau orang budak tidak perlu untuk melakukan sholat. Yang wajib untuk melakukan sholat jadi orang yang apa? Merdeka. Bukan hamba sahaya budak, tidak wajib untuk melakukan sholat. Yang zaman sekarang tidak ada perbudakan, tidak ada yang kemudian digolongkan sebagai hamba sahaya yang tidak perlu untuk melakukan sholat Jumat atau tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Awi mu'atin, ini yang kedua, atau perempuan, maka yang wajib untuk melakukan sholat Jumat yaitu laki-laki. Awi sobiyin, atau anak kecil, yang wajib untuk melakukan sholat Jumat yaitu tadi mukallaf, seorang yang telah dibebani syariat, orang yang telah dewasa. Awi mariyadin, atau seorang yang sakit, atau seorang yang sakit. Baik. Seorang yang sakit mendapatkan udzur, tidak mengapa untuk tidak mengikuti sholat Jumat, sebagaimana seorang yang sakit tidak mengapa untuk tidak mengikuti sholat jamaah dari sholat-sholat lima waktu. Maka ini adalah hadis yang sahih, merupakan hadis yang sahih. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang syarat tadi yang kita sebutkan, mustautin, melengkapi suatu daerah. Dia mengatakan, kullu qaumin mustautinina bibina'in mutaqarib. Setiap kaum yang mereka menempati suatu daerah dengan bangunan-bangunan yang saling berdekatan, seperti kota ataupun kampung, menempati suatu daerah. La yaghanuna anhu shita'an wa la shayfan, yang mereka tidak berpindah dari tempat tersebut pada waktu syita, yaitu musim dingin, ataupun pada waktu musim panas. Karena ada kaum yang dikatakan kaum apa? Nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan cuaca atau sesuai dengan keadaan, maka yang seperti ini bukan mustautin, tidak wajib untuk melakukan Jumat. Sekarang Syekhul Islam sudah membahas tentang suatu kaum yang menempati suatu tempat, tidak berpindah dari tempat tersebut pada waktu yaitu musim panas atau musim dingin. Tuqamu fihi al-jum'ah, maka harus dikerjakan padanya sholat Jumat. Idza kana madaniyan bima jarat bihi 'adatuhum, apabila bangunan yang mereka bangun tersebut didirikan dengan bahan-bahan yang sesuai dengan adatnya mereka, dengan bahan apapun itu, min madarin, misalnya dari tanah liat, au khasyabin atau kayu, au pausabin atau bambu, au jaribin atau rotan, au su'fin yaitu pelepah kurma, au berdarik atau yang lainnya seperti pada zaman sekarang dari batu bata dan semen. Jadi yang biasa dipakai untuk membangun perumahan pada masa sekarang ini bagi kita kaum yang bertempat tinggal di suatu daerah. Qala fa in ajza al bina'i wa ma dathahu la ta'thira laha fi dhalika. Maka bagian dari bangunan dan juga bahan bangunan tadi tidak ada pengaruhnya dalam wajib atau tidaknya melakukan sholat Jumat. Dengan bahan apapun bangunan tersebut, mau bahan yang bagus memang awet atau mau bahan yang jelek, kemudian harus diganti setiap berapa saat, tidak ada pengaruhnya. Yang penting mereka adalah orang yang apa, bertempat tinggal di tempat tadi, tidak berpindah kemana-mana. Kalau innamal aslu an yakunu mustautinin, asalnya mereka adalah seorang atau orang-orang yang dikatakan penduduk dari tempat tersebut, tidak berpindah. Lain suka ahli siam wal hilal, tidak seperti orang-orang yang tinggal di kemah-kemah. Ada pada zaman dahulu kabilah-kabilah yang tinggal di kemah-kemah, ada di sekitar Madinah. Ya. Rasulullah SAW tidak memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Jumat, ya. Sholat Jumat yang bukan sholat yang lainnya. Ya, jadi ada kabilah-kabilah yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, mungkin menggembalakan kambing, mungkin, ya, menggembalakan kambing atau menggembalakan unta. Tentu saja mencari apa? Mencari tempat yang banyak rumputnya, ya. Di sini banyak rumputnya, ya. Di situ dia mereka tinggal, ya. Untuk sementara waktu habis rumputnya pindah ke tempat lainnya. Al-Ladina yang taji'una bil-ghalibi mawaqi'a al-qadar. Yang mereka itu orang yang tinggal di kemah-kemah tadi biasanya berpindah-pindah, ya, mengikuti di mana tempat turunnya hujan. Wayankuluna fil biqaq, maka mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wayankuluna buyutahum ma'ahum idzan taqalu, dan mereka memindahkan rumah-rumah mereka dari kemah-kemah mereka tadi bersama mereka apabila mereka pindah. Nah, seperti ini tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Ya. Dan seperti ini sudah tidak ada nanti di zaman kita. Ya. Kalaupun ada nanti pada zaman yang akan datang, ya, mereka tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Ya. Pada zaman sekarang mungkin bisa dikasih kepada orang-orang yang menjaga di perbatasan. Biasanya pakai kemah-kemah, ya, kalau di perbatasan. Atau memang sudah ada markasnya? Pakai pos. Pakai pos, ya, pakai pos. Orang kalau ada tempat yang dijaga dengan kemah-kemah. Kalau pengungsi itu? Pengungsi. Pengungsi. Olah lah kalau tempat pengungsian, apakah kemudian harus di dirikan juga atau tidak pada tempat pengungsian tersebut olah. Kemudian tidak wajib pula sholat Jumat bagi seorang yang melakukan safar dengan safar yang sudah membolehkan untuk dikosor, ya. Safar yang terhitung oleh penduduk setempat sebagai perjalanan jauh, ya, sesuai dengan adat setempat, ya. Bahwasanya ini dikatakan safar, perjalanan jauh, ya. Suatu yang mulai di luar kebiasaan orang. Kalau orang biasanya setiap harinya paling cuma sampai sini, ini lebih jauh lagi, berarti apa? Dikatakan safar. Jadi kembalinya batasan safar adalah kepada adat di tempat masing-masing. Ya. Jadi ketika seorang menurut adat setempat dia sudah dikatakan safar, misalnya dari sini ke Tanjung Sor sudah dikatakan safar, ya. Menurut adat kita sudah dikatakan safar, walaupun jaraknya mungkin berapa 60 km mungkin. Sekitar itu lebih kurangnya 60 km sudah dekat. Ya. Kalau dari jarak tempuhnya, namun dalam orang kita, dalam apa yang kita pahami itu safar jauh, ya. Oleh penduduk sholat dikatakan suatu yang suatu perjalanan jauh dikatakan safar. Maka yang seperti ini, seorang musafir yang melakukan perjalanan yang seperti ini, maka tidak harus melakukan sholat Jumat, ya. Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dahulu mereka melakukan safar untuk menunaikan ibadah haji atau safar untuk tujuan yang lainnya. Maka tidak dimungkinkan bahwasanya mereka melakukan sholat Jumat ketika safar. Tidak ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimungkinkan bahwasanya mereka melakukan safar ketika perjalanan haji, umrah, perang, dan lain sebagainya. Tidak ada. Ya. Banyak safarnya Rasulullah SAW, namun tidak dimungkinkan sama sekali bahwasanya mereka kemudian mampir di suatu tempat sehingga kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, ya, untuk kemudian melakukan sholat Jumat setelahnya. Tidak dimungkinkan. Maka tidak wajib bagi seorang yang safar. Terhubung dari yang sebelumnya tadi, bahwasanya suatu kaum yang berpindah-pindah, ya, tidak diperintahkan bagi mereka untuk melawan sholat Jumat. Ya tadi bahwasanya di sekitar Madinah banyak kabilah-kabilah yang seperti itu, tidak dimungkinkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk melakukan sholat Jumat. Ya. Kemudian ada lagi seorang yang tidak harus melakukan sholat Jumat, yaitu seorang yang keluar untuk suatu keperluan. Kalau di arah sana keluarnya ke padang pasir, kalau di sini mungkin keluarnya ke hutan, ya, atau ke tempat yang lainnya yang agak jauh untuk disebutkan di sini rekreasi misalnya, rekreasi ke tempat yang jauh, ya, keluar kota. Dan tidak ada di sekitar tempat tersebut masjid yang mendirikan sholat Jumat, maka tidak wajib untuk melakukan Jumat bagi orang tadi dan mereka dia melakukan sholat zuhur. Ya. Namun nanti kita akan sebutkan catatan setelahnya. Jadi ini maklumat pertama yang diingat-ingat, nanti kita sebutkan catatan setelahnya. Maka disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya. Kemudian tidak wajib pula bagi perempuan. Ya, tidak wajib bagi perempuan. Namun kemudian disebutkan oleh Ibnu Munzir dan yang lainnya, kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya kaum perempuan tidak perlu untuk melakukan sholat Jumat. Ini kesepakatan yang pertama. Kemudian kesepakatan yang kedua, mereka bersepakat, mereka berijma, para ulama tadi, bahwasanya kaum wanita apabila hadir untuk melakukan sholat Jumat, maka sholatnya sah. Dan itu mencukupi bagi mereka, tidak perlu untuk melakukan sholat zuhur lagi. Demikian pula apabila seorang musafir datang sholat Jumat, ya tidak dilarang dan sah sholatnya dan mencukupi baginya. Demikian pula orang yang sakit, ya juga tidak mengapa datang sholat Jumat, orang sakit dan sholatnya sah, tidak harus melakukan sholat zuhur. Karena kan gugurnya sholat Jumat tadi dari mereka, ya adalah sebagai bentuk peringatan ketika mereka mau melakukan yang berat tadi untuk melakukan sholat Jumat, ya dalam keadaan mereka sudah diringan, mereka tidak perlu untuk melakukan sholat Jumat, ya tetap sah bagi mereka ketika mereka mau melakukan yang lebih berat tadi. Baik. Nah ini catatan yang kita ingin sampaikan, tidak boleh bagi seorang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat yang tadi muslim, laki-laki, kemudian merdeka, dia dibebani syariat, akil baligh, kemudian juga mustaumin, menjadi penduduk satu tempat, tidak boleh untuk melakukan safar pada hari Jumat setelah matahari tergelincir, setelah masuk waktu zuhur. Ya. Jadi seorang kalau mau safar, ya, dalam keadaan sudah azan Jumat, ya sudah, sholat Jumat dulu, tidak boleh kemudian safar ketika sebelum sholat Jumat. Ya, tidak boleh safar ketika sebelum sholat Jumat. Dan setelahnya, bagaimana kalau safar sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuknya waktu zuhur? Ya. Hukumnya makruh untuk melakukan safar pada hari Jumat sebelum zawal bagi seorang yang rencananya tidak mau sholat di jalan, ya, mau langsung terus, ini makruh. Makruh, ya bukan haram, tapi apa? Makruh. Suaminya mau pergi pada pagi hari, ya kan? Ya kalau mau pergi pada pagi hari, ya direncanakan nanti sholat Jumatnya apa? Mampir di mana? Ya. Kalau seorang mau sabar, ya pada pagi hari waktu hari Jumat, pagi hari pada hari Jumat, ya direncanakan nanti sholatnya di mana? Jadi bikin pula tadi seorang yang rekreasi keluar ke tempat yang jauh, ya, nanti direncanakan kira-kira nanti kita cepat, ya, bisa sholat di mana, ya? Jadi direncanakan juga. Kalau kemudian segera keluar begitu saja, ya, tanpa kemudian merencanakan mau sholat Jumat di sini, mau sholat Jumat di sana pada waktu pagi hari hari Jumat, ya ini makruh, sesuatu yang dimakruhkan. Berarti kalau makruh lebih baik ditinggalkan, lebih baik ditinggalkan, lebih baik ya di rumah saja kalau memang enggak berencana untuk mampir sholat Jumat. Jadi kemudian setelahnya akan disebutkan tentang syarat-syarat sholat Jumat, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.